siang seakan berlalu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Yuk gak yuk, gak bisa nyanyi pasti yuk. Gak bisa, gak bakal mau main. Dia kayaknya tampangnya tampang menyanyi. Tapi kadang-kadang kalau kayak acting rupanya dia tampang menyanyi. Dia bukan tapi dancer, badannya dia enggak. Dancer gak sekaku dia jogetnya. Aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah. Cinta kita melukiskan sejarah. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejarah. Tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Madonna, nama asli kamu siapa? Lorena. Lorena, asalnya dari mana? Jakarta tapi sanaan dikit lah Bekasi. Oke, gak apa-apa. Kamu berapa tahun? Aku bulan depan 18, jadi 17 technically. Oh masih 17 tahun? Wow. Wow, iya tua ya. Lorena, Lorena. Papa mama emang asalnya dari mana sih kalau mama Lorena? Ambon, papa Jerman. Ya, jadi memang agak sedikit grogi karena lagunya nih baru pertama kali dinyanyikan. Oh. Oh. Lagu lain yang Lorena biasa nyanyikan. Jazz music. If I Ain't Got You by Alicia Keys. Alicia Keys, boleh. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamonds, and some just want everything, but everything means nothing if I. Terima kasih sama kamu. Selamat juga kamu udah bisa berdua sama Epic. Congratulations. Dan akan mendapatkan privilege dari Ayu Ting Ting. Bokola sama Vega, ada yang mau disampaikan ya? Sama Vega. Vega mau disampaikan. Ya, kita berdua mau kasih kepada Roma Kelapa, gurinya kelapa asli, hangatkan suasana. Saya Raffi Ahmad. Saya Indra Herlamba. Sampai ketemu lagi di I Can See Your Voice Indonesia Season 2. Bye. Terima kasih I Can See Your Voice Indonesia. Aku bisa dapat privilege atau kesempatan ketemu sama Kak Ayu Ting Ting dan bisa lebih termotivasi lagi untuk menjadi penyanyi dan dapat tips and tricks dari dia yang begitu menyentuh hati. Dan terima kasih juga aku bisa cover lagu bareng dia dan dikasih tas yang lucu banget warna putih warna kesukaan aku. Hey. Oke, okay, thank you so much sekali lagi, terima kasih, bye.